Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita peluang atas rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan karunia itu kita dapat lebih menikmati dalam kehidupan kita hari demi hari. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita memasuki ayat ke-73 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in bismillahirrahmanirrahim." وَإِنْ كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Allah berfirman, dan sesungguhnya mereka itu hampir memalingkan kamu wahai Rasulullah dari apa yang telah kami wahyukan, kata Allah kepadamu wahai Rasulullah. Agar apa? Agar kamu membuat yang lain selain firman Allah secara bohong terhadap kami. Dan kalau seandainya sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu ya Rasulullah sebagai sahabat setia mereka. Ini adalah memang betul-betul perlawanan orang-orang kaum kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupa kebusukan hati mereka yang mana mereka tidak rela pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membahasakan wa in kadu la yaftinunaka. Wa in kadu itu hampir artinya dengan sesungguhnya, karena mereka itu betul-betul ingin betul-betul memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kata-kata layaftinunaka itu berasal kata dari kata fatan, fitnah. Tapi di sini diartikan memalingkan, disebabkan maksudnya mereka ingin memalingkan wahyu Allah dengan ungkapan-ungkapan mereka yang tidak bermutu, yang mereka ambil dari Tuhan mereka yaitu Lata dan Uzza. Sehingga diartikan sini memalingkan, ingin membuat sesuatu hal yang baru kepada pengikut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah Allah dengan meyakinkan dengan firman ini adalah untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perlawanan mereka itu tidak akan pernah berhasil, baik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, bahkan sahabat Ashabul Kahfi juga memenangkan peran itu dalam menegakkan ketauhidan mereka, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyak tantangan, tapi ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Tidak ada sesuatu yang kita jalankan itu dengan mudah, mesti ada tantangannya, karena Allah ingin memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik tanpa kita dapat menduganya sebelum itu. Maka dengan hal inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam pertempuran yang istilahnya ingin mana yang kita dahulukan, kata orangkah atau firman Allahkah atau hal-hal yang lain yang membuat kita itu jauh. Padahal Allah sudah Rasulullah sudah bersabda. Apa sabdanya? Kalaulah seandainya kamu memegang Al-Quran dan hadis Rasulullah, lantadillu abada. Begitulah Rasulullah memberikan jaminan, engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Tentunya dengan kata lain, engkau akan menang terus di mana saja engkau berada. Di sini sudah ada narasumber kita, Dr. Zainal Arifin, akan memberikan wawasan lebih luas lagi dalam hal ini. Silakan. Terima kasih Syekh Fajrul Haq MA. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 73 dari surah Al-Isra ini merupakan gambaran kepada kita bahwa melawan para nabi, institusi terkait dengan yang membahagiakan kita akan menyebabkan kita menjadi orang yang gagal, tidak berhasil, tidak bahagia, tidak mulia. Kemudian kita juga menemukan di ayat 73 dari surah Al-Isra ini bahwa kebahagiaan dan kemuliaan itu diuji, dicoba, dihadapkan dengan fitnah, sebagaimana kata Ustaz Fajrul Haq tadi. Tapi benar sekali kata Ustaz Fajrul Haq, ujian itu bukan untuk ditakuti. Ujian itu harus dihadapi. Kita menghadap ujian karena kita adalah orang yang siap untuk masuk ujian. Sebagaimana ketika kita di pesantren, anak-anak yang berhasil mengikuti ujian sampai selesai adalah orang-orang yang lulus. Masalah nilai itu masalah nomor dua. Dan kita berhasil mengikuti ujian tentu saja bukan karena kita ingin mengikuti, sekedar mengikuti, tetapi kita mengikutinya dengan penuh persiapan. Maka mahasiswa yang cerdas, murid yang pintar adalah mahasiswa dan murid yang tetap fokus terhadap tujuan dari belajar. Dia belajar karena kesuksesannya adalah pintu masa depan yang bahagia di dunia ini. Begitu juga lah muslim yang cerdas, mukmin yang pintar adalah mukmin dan muslim yang tetap fokus pada tujuan hidupnya di dunia yang sementara ini. Dia ingin sukses dan bahagia tidak saja di dunia yang fana ini, tapi juga di akhirat yang kekal dan abadi. Untuk itu, dia tidak mau menjadikan orang yang bermain-main sebagai teman, menghabiskan waktu percuma begitu saja. Dia tetap fokus belajar. Bagi mahasiswa dan siswa, bagi mukmin dan muslim, dia tetap fokus untuk tetap berbagi dan memberi, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ridha kamatlubi, ya Allah, dalam hidupku yang sekali ini hanya ridha-Mu yang kuharapkan. Sehingga semua bingkai kegiatannya dibingkai dalam mardhatillah. Pertemanannya dalam akhun fillah, kemasjidnya lillahi ta'ala, haji puasa sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang menguji Nabi Muhammad dan orang-orang yang menguji kita umat Islam tidak menggoyahkan Nabi Muhammad dan kita umat Islam. Karena apa? Karena kita memiliki visi misi yang jelas. Karena kita tetap fokus pada misi dan visi itu. Fokus pada pencapaian mardhatillah sebagai kunci kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Dr. Zainal. Apapun upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai dengan Islam, orang-orang yang hampir betul-betul menfitnah, karena Allah sudah menjamin itu tidak akan pernah terjadi kalau kita merenungkan isi dari ayat atau firman Allah tersebut dalam surah Al-Isra ayat 73 ini. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena firman Allah, Allah mulai dengan kata-kata wa ingkadu, walaupun artinya sudah saya artikan tadi, artinya sesungguhnya, tapi ini asal katanya kadu, itu dari asal kata kada, ya kadu, kadal fakru ayyakuna kufran. Kata-kata kada itu artinya hampir, berarti ini belum terjadi, belum sempat mereka dapat merekayasa sehingga terjadi fitnah terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW tentang wahyu-wahyu, firman Allah maksudnya. Maka itu dalam arti kata dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala ingin menenangkan Rasulullah bahwasanya ini teruslah berjalan lanjut walaupun banyak rintangan ataupun tantangan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita apabila kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan jalan yang terbaik, karena yang terbaik itu Allah sudah berikan jalan kepada kita, disebabkan kita dapat dan mampu melaksanakan walaupun sedikit dari firman-firman Allah itu berdasarkan keimanan kita yang mendalam, berdasarkan ajaran Islam, salat contohnya. Kalau sudah diwajibkan 5 kali dalam 1 hari, maka kita harus melaksanakannya. Jangan salat yang 5 waktu itu digabung seluruhnya menjadi 1 waktu, karena itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan. Maka kalau ada orang melaksanakan hal yang seperti itu, maka akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika mendapatkan laknat tersebut atau murka Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak mudah, akan sangat sukar kita menjalaninya, disebabkan kita tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Atau untuk meluruskan niat buruknya itu, bisa saja Allah berikan sebagaimana firman Allah, fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Aku berikan, kata Allah, kenikmatan, tapi ingat, akan aku seret mereka ini sampai menuju ke pintu neraka, yang mana bahasanya itu adzabin nar, azab api neraka, wa bi'sal masir, itulah tempat mereka yang seburuk-buruknya. Jadi kalau adalah orang-orang kafir merasakan hidup ini dunia adalah puncaknya, maka mereka akan mendapatkan nanti di akhirat adalah tempat paling seburuk-buruknya yang mereka dapatkan. Begitulah Allah gariskan dalam firman-Nya. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti ajaran Islam, karena tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena apapun upaya mereka, itu masih standar wa in kadu, masih hampir tidak akan masuk kepada yang sensitif, yang nomor satu, yaitu kepada Al-Quran, dahkan juga kepada hadis. Karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itu adalah untuk menjamin bahwasanya Al-Qur'an itu tidak akan pernah berubah, walaupun zaman selalu berubah, waktu selalu berubah, tidak akan pernah berubah hal ini. Laisa fihi minal mutaghayyirat, dan di dalam Al-Qur'an itu tidak didapatkan hal-hal yang berubah. Yang berubah itu adalah manusia, bisa jadi kepada yang baik, bisa jadi kepada yang buruk, bahkan lebih buruk lagi. Begitulah kalau kita tidak memegang Al-Quran dan Hadis sebagai kitab suci kita atau pegangan sebagaimana yang sabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.